Mama mungkin bisa cerita kejadian waktu pas hamil, nyari duit, pengen buat apa namanya, melahirkan Wirda. Iya, kebetulan waktu hamil yang pertama, suami juga, Ustadz juga belum ada pekerjaan tetap ya. Waktu itu baru ikut-ikut temen aja, jual ayam potong yang seharinya cuma ada, alhamdulillah, hanya 15.000, itu pun untuk cuma bayar sewa motor aja gitu. Dan pada saat melahirkan kita nggak punya uang apa-apa, seperak pun nggak punya. Sampai akhirnya setelah proses melahirkan selesai, suami pamit, katanya mau cari uang. Saya bilang, mau cari kemana? Ya kemana aja, katanya gitu. Kenapa nggak minta ke Allah aja? Ya udah, sebagai ikhtiar, minta sudah, doa sudah, sebagai ikhtiar ya tetap jalan gitu. Saya sujud, nangis, minta ampun sama Allah. Habis itu saya jalan. Saya tidak ada niat datang ke rumah orang tua. Sejalan-jalannya, tiba-tiba begitu melek, kayak orang gak ngerti tuh jalan. Jalan aja. Kalau kata orang Betawi, tengleng. Gak ngerti kemana, jalan aja. Ternyata begitu sadar, rumah nih gitu. Oh, mungkin rezeki dari orang tua. Ya udah, saya masuk ke dalam. Datang jam 10, alhamdulillah. Sampai jam 12, enggak diajak ngomong tentang duit. Jam 2, begitu saya baru pamit. Nah, pas pamit, ibu saya ngepelin duit. Nih, buat bantu anak kamu. Mudah-mudahan udah jadi ayah mah, jadi orang bener. Itu duit saya enggak lihat, takut. Takut kurang. Sepanjang jalan saya bertasbih kepada Allah, berselawat, berzikir, la haula wala quwata serap, banyak-banyak doa. Saya bilang sama Allah, ini duit kalau kurang tolong cukupin. Ini duit kalau kurang tolong cukupin. Dan doa saya salah, mestinya lebihin. Dasar manusia memang. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Begitu saya sampai bidan, mertua saya kemudian bilang, udah siap tuh, man. Tinggal pulang aja. Tinggal bayar. Kita masuk ke bidan, 500.000. Kasih. Alhamdulillah pas. Saya terima kasih sama Allah sambil mengajukan permohonan yang baru. Ya Allah, makasih. Pas sudah duitnya. Mudah-mudahan kau terus ngawal Wirda. Sampai besar, duitnya tetap ada. Kul ara'aitum, apakah kalian tidak melihat, in asbaha ma'ukum gaura famay ya'tikum bima'im ma'in. Tidakkah kalian melihat, kalau air, mata air itu mengering, siapa yang bisa mengalirkan kembali? Sumber air itu mengering, siapa yang bisa mengalirkan kembali? Lalu pekerjaan kalian diambil, siapa yang bisa memberikan kembali? Kalau usaha kalian runtuh, siapa yang bisa membangkitkan kembali? Kalau ruko saudara hilang, siapa yang kemudian bisa menggantikannya kembali? Kalau suami anda kemudian cerai, siapa yang bisa menggantikannya kembali? Kalau anak itu kemudian keguguran, siapa yang bisa menggantikannya kembali? Kalau rumah anda kebakaran, siapa yang bisa menggantikannya kembali? Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum gaura famay ya'tikum bima'in ma'in. Saya mencatat beberapa hal yang baru buat saya. Mungkin banyak yang baru buat saudara-saudara semua. Atas izin Allah, saudara yang di belakang tadi menjawab bahwa kadang-kadang kita tidak bisa menghapuskan dosa lewat amal kita yang kita kerjakan. Lalu Allah beri kemudian musibah, ujian, bala, kebangkrutan, kesusahan, dan segala macam rupa. Dengan jalan itu kemudian Allah angkat derajat kita. Ada lagi saudara kita yang di belakang tadi mengatakan sesuatu yang menyentak juga hati saya. Jangan-jangan Allah tidak mengenal. Atau Allah menolak. Kayak kita dia datang gitu ke seorang, kemudian orang itu bilang, siapa? Si Yusuf itu. Nah, bilang aja gak ada. Gak dapet itu. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, faja'alnahu haba'am mansura. nanti di yaumil kiamah akan dibacakan kepada saudara-saudara semua amal-amal saudara semua, diantaranya hadir di Istiqlal ini. Tapi abis dibacain, ente kan udah amin duluan nih tadi tuh, ada sebagian langsung amin. Ntar dulu, ayat ini belum selesai. Abis dibacain, abis diperlihatkan, abis dibawain, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Amal itu dijadikan debu yang berterbangan oleh Allah, tidak tersisa bahkan sebutir pun, enggak dianggap. Berikut ini tips buat saya, buat kita semua, ketika minta supaya utang lunas, selipin istighfar, banyakin istighfar, sholat taubat. Ketika saudara minta jodoh, selipin istighfar, selipin mulai minta ampun, taubat kepada Allah dari segala dosa yang membuat kita terhalang. Tadi perenungan dan doa kita di awal, baru sampai perenungan di dosa ya. Doa, masih doa dosa tadi itu. Masalah syirik, masalah ninggalin sholat. Masih ada 8 yang lain yang belum kita renungi dan doa, insya Allah nanti tiap bulan kita akan coba pagi harinya nyelipin perenungan-perenungan buat kita semua. Kita coba lihat ayat yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Awalam yarau anna nasuqul ma'a إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Tidak mungkin Allah memberikan masalah tanpa ada solusinya. Itulah hiburan buat kita-kita yang beriman. Tidak mungkin. Artinya ada sesuatu yang salah, atau sesuatu yang belum kita pahami dari hikmahnya. Kalau kita lihat dari perjalanan para nabi, Nabi Allah Ayub bahkan dikisahkan 18 tahun. Sampai-sampai kalau ada ulat jatuh di tubuh dia, saking udah bertemennya nih, itu ulat diambil lagi, ditaruh lagi. Ada yang kemudian mengatakan Nabi Ayub tidak sampai 18 tahun, 3 tahun, 9 tahun, 8 tahun, apapun tetap tahunan judulnya. Kadang-kadang sebagian di antara kita baru bulanan. Kita lihat lagi Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam, ujian bahkan sampai dia dewasa, dari mulai kecil udah dibuang, dimusuhin saudara-saudaranya, ditaruh di sumur, dijual jadi budak, dan terus. Tapi kemudian Allah jadikan dia malik, Allah jadikan dia raja. Kadang-kadang buat kita, buat iman kita, dapat bantuan langsung belum tentu itu malah baik buat kita. Bisa jadi malah kita lupa. Tapi ketika kemudian kita dihajar terus, enggak dapat, pada puncaknya kita bisa bilang begini, ya Allah, terserah engkau sajalah. Nih ya, begitu orang udah di penjara nih, karena utang, karena apa gitu, begitu di penjara, lah Allah, mau diapain lagi, dapat. Begitu kemudian udah kebakar, ya mau diapain lagi, nyampe sudah. Shadaqallahul azim. Jawaban demi jawaban dari teman-teman, mudah-mudahan menjadi jawaban buat kita semua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika tidak mengabulkan, belum mengabulkan, saudara mempelajari, mendengar tadi apa yang menjadi jawaban dari diri-diri saudara sendiri. Satu demi satu semua sudah mengatakan apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi pengetahuannya tentang apakah kalau kita sudah beribadah lalu kemudian Allah timpakan kita ujian makin gede, apa yang mesti kita lakukan, bagaimana yang harus kita kerjakan. Saudara sudah menjawab tadi. Mudah-mudahan bimbingan tetap Allah berikan buat saudara semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim, Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Rabbi Ighfir Lana Wa Liwalidina. Al-Fatihah buat semua yang pengen utangnya lunas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya kasih tahu saudara semua, siapa yang pengen pergi umroh ke Baitullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus yang tadi ngangkat tangan, punya enggak duit walau seperak? Iya, walau seperak. Oke, terus. Itulah kita. Sesungguhnya kita ini yang pada pengen umroh, tentunya nabung atau punyalah sedikit untuk sedekah atau apa begitu. Nah, kebiasaan kita adalah sampai jumlahnya itu mencukupi duit umroh 15 atau 20 juta, baru kemudian kita ambil dan kita bayarkan umroh, betul? Besok jangan begitu. Udah punya duit. Berapa duit buat punya umrah? Ada nih duit. Kita contoh ya, kita contoh. Mas yang pakai peci hitam ya. Contoh, ini contoh. Jawaban asal. Maksudnya pertanyaan asal. Siapa namanya? Mahfud. Mas Mahfud, tadi bilang pengen pergi umrah, ngacungin tangan. Ada enggak duit walau sedikit? Gak ada. Ada berapa kira-kira? 6 jutaan. Ada 6 juta. Bayangkan kalau 1 juta Mahfud berkumpul sama-sama pengen umroh, yang untung siapa ketika dia taruh duitnya di bawah bantal, di bawah kasur, atau di bank? Yang untung bukan kita. Nah, saya akan ngomong begini nih nanti. Pak Mahfud, duit yang 6 juta itu siniin dulu buat kita beliin pesawat dulu, karena 1 juta Mahfud berarti 6 triliun. 1 juta Mahfud berarti 6 triliun. Subhanallah. 6 triliun itu kita bisa dapat berapa pesawat? Kalau kita beli cash dapat 3 pesawat yang berbadan besar, Airbus. Pak Mahfud, duitnya di rumah apa di bank? Ada di rumah, ada di bank. Ada di rumah dan ada di bank. Kalau nanti saya siapin satu rekening, gak hilang nih duitnya. Jadi sambil nunggu duitnya ini genap, kita belanjain pesawat. Lalu 5 tahun kemudian, dia gak perlu nambah lagi. Kita akan hitungin, ente gak perlu nambah lagi. Ente jalan sendiri dengan pesawat ente sendiri, kira-kira mau apa tidak? Insya Allah mau. Oke, kalau gitu tinggal tunggu tanggal mainnya. Insya Insya Allah. Yang kali ini tidak pakai remote, betulan. Yang kali ini tidak pakai remote, betulan. Insya Allah. Pak Mahfud tahu nggak jumlah jemaah umroh setiap tahun berapa duit? Berapa banyak? Nggak tahu pasti ya. Kira-kira? 1.500an kali ya. Setiap tahun seluruh Indonesia ada berapa kira-kira? 1.500. Absolutely wrong, salah. Berapa? Ratusan ribu orang. Mau tahu nggak jumlahnya kira-kira yang mendekati berapa? Pengen tahu? 600.000 orang. See? Dan mereka bayar loh 15 juta, 20 juta. Tapi apa yang terjadi? Jamaah umroh bahkan tidak punya loans executive for umroh. Nggak punya. Mereka kalau di bandara, keleleran. Kalau punya kartu, bisa masuk lounge. Kalau enggak, padahal dia punya tiket, dia enggak bisa masuk lounge. Tidak punya juga bus umroh. Tidak punya juga halte umroh. Alhamdulillah sekarang sudah ada hotel haji dan umroh. Apa yang saya lakukan bukan hal baru. Tapi yang saya lakukan ini adalah dulu pernah dilakukan oleh rakyat Aceh. Mereka kemudian nyopotin emasnya segala macamnya, dibelikan kemudian pesawat. Subhanallah. Mas Mahfud tolong ambilin brosur yang kuning. Jazakumullah khair. Ini yang belum megang ini, yang belum dapat ini, nanti minta sama panitia-panitia yang ada di sekitar. Saya betul-betul berharap saudara ikutan di patungan hotel haji dan umroh. Jadi yang belum pernah ikutan, ambil brosurnya. Di sini ada nomor rekeningnya, tinggal saudara transfer ke rekening sini, lalu kemudian melakukan registrasi dan konfirmasi pembayaran melalui web atau SMS ke nomor kami, nanti kami yang akan menghubungi. Berapa duit Ustadz untuk ikut patungan hotel haji dan umroh? 12 juta rupiah. Apa yang saya dapat? Pertama adalah pahala. Yang pertama adalah pahala. Ente menyediakan tempat transit untuk tamu-tamunya Allah. Kira-kira yang senang siapa? Yang senang adalah Allah. Betul? Insya Allah. Di mana hotel begitu datang, ada enggak suara Al-Quran? Enggak ada. Tapi hotel kita begitu mulai datang, akan ada suara Al-Quranul Karim. Begitu parkir saja, udah langsung itu ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung itu. Di hotel lain mana bisa? Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Dan bukan DVD, melainkan asli langsung santri-santri yang ngaji 24 jam ganti berganti. Itu janji saya. Coba saya pengen lihat yang belum ikutan dan gak punya duit siapa. Oke, ayo kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Ya Ghani, ya Mughni, ya Qadiru ala kulli syai, ya Malikal Mulk, ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkau melihat ada banyak orang-orang yang pengen ikutan patungan hotel haji dan umroh, tapi enggak punya duit. Sedang mereka punya Engkau, ya Allah yang Maha Kaya. Jadikan bulan ini mereka punya duit sehingga bisa ikut patungan usaha sebagaimana mereka-mereka yang lain. Bahkan bukan cuma closing satu lembar patungan usaha senilai 12 juta rupiah, tapi bisa patung lebih daripada satu buat orang tuanya, istrinya, suaminya, anak turunannya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. قل اللهم مالك الملك tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab sadaqallahul azim.